berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Engkau yang dulu aku sayangi dan kini menjauh pergi. Oh, di manakah janji yang suci yang katamu tak berbagi? Ku ingin engkau mengerti apa yang ku alami. Takdir diriku harus terima keputusanmu. Tiada salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri. Karena tak punya emas permata hantaran cinta. Andaikan aku boleh bertanya, siapa yang jadi pilihanmu? Agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu. Engkau yang dulu aku sayangi dan kini menjauh pergi. Oh, di manakah janji yang suci yang katamu tak berbagi? Ku ingin engkau mengerti apa yang ku alami. Takdir diriku harus terima keputusanmu. Tiada salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri. Karena tak punya emas permata hantaran cinta. Andaikan aku boleh bertanya, siapa yang jadi pilihanmu? Agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu.